dasar karawang, kereta api cikuling. Sobat Abdi, sobat dengan keriat dulu. Lain-lain sobat Abdi, sobat dengan keriat. Lain-lain sobat Abdi, sobat dengan ngaitkan cincin. Nya kekeler katojo bulan. Elah, kemana atuh ngaitkan cincin? Kumaha kekeler jaman katojo bulan. Alah, kemana ngaitkan cincin? Sebulan kemana mah manteh ngajena pikir wapale atuh daku sebulan kemana si kalong hidung kepada lep tepate kateng kamak kamak kemana mah eta kemana mujangkung hideung teu padeuleuh tembungan duh ka mana nujangkung hideung teu padeuleuh tembungan ka mana nujangkung hideung teu padeuleuh saha nungtun munim di gangkelan sapu tangan itu saha nungtun munim itu gedung di gangkelan sapu tangan Allah itu saha nining teing si horeng batur sorangan itu saha ini teuing cihoreng mah aku leuleuh batur sorangan hilang bara mang teh da jadi awi nya jadi gombong pitalieun kirang bara eta kirang bara jadi hiji asal tong tapi nyari kirang bara jadi hiji asal tong tapi nyari kirang bara jadi hiji asal tong tapi dek bonteng bali gok condong nyai kumaha gitu ito tiwu teing dek bonteng bali gok condong alam itong kitong resto ngomong tong itu itu teuing dekoreng mah resto ngomong daun saga eta daun saga daun nona daun karet jaga sugan awet umur abin ayana sugan jaga sugan awet umur abin da ayana sugan jaga sugan awet da umur abin Yeah.